demi hari pun silih berganti. Masih ku genggam sebuah rindu. Mungkin esok ada ceria bagiku. Mungkin masih ada ceria untukmu. Kenangan yang lalu kita iringi masih lekat dalam ingatanku. Senja itu cinta, cinta yang bersemi dan terucap kata saling bernyanyi. Ku ingat tanda mata yang kau berikan, sekuntum bunga mawar merah yang kini layu dalam gelisah. Hanya mimpi, walaupun hari pasti berganti. Yang ku harap kau selalu di sisiku. Kita iringi masih lekat dalam ingatanku. Senja itu cinta, cinta yang bersemi dan terucap kata oh saling bernyanyi. Ku ingat tanda mata yang engkau berikan, sekuat